عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bagian tentang bangga terhadap dunia, yang itu merupakan perbuatan yang tercela. Ada banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bersikap bangga. Di antaranya di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz qala lahu qaumuh." Ingatlah ketika kaumnya Qarun mengingatkan kepada Qarun, "La tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Janganlah kalian bangga, jangan kamu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga terhadap urusan dunia. Dan ini Allah bercerita tentang nasihat yang diberikan oleh orang soleh di kalangan Bani Israel kepada Qarun. Allah juga berfirman di surat Al-Hadid ayat yang ke-23. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Supaya kamu jangan sampai terlalu bangga, bima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sehingga sikap bangga termasuk di antara perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga seperti apakah yang dimaksud? Ibnu Jazi mengatakan, "Al-farahu huna huwa alladhi yaqudu ila al-i'jab." Bangga yang dimaksud di sini adalah bangga yang mengantarkan seseorang untuk menjadi ujub, wat-tughyan, dan bertindak melampaui batas kepada orang lain. Waqila, dan ada yang mengatakan, "As-sururu bid-dunya." Terlalu gembira dengan urusan dunia. Li'annahu la yafrahu biha illa min ghaflin 'anil akhirah. Karena orang tidak akan merasa bangga terhadap dunia kecuali disebabkan karena dia lalai terhadap akhirat. Dan itu adalah perbuatan yang tercela. Karena itulah bangga terhadap dunia yang satu, menyebabkan orang itu ujub dan sombong, bahkan sampai pada tingkatan tughyan, melampaui batas terhadap hak orang lain. Dan yang kedua, bangga terhadap dunia sehingga dia lupa terhadap akhirat. Bangga seperti ini adalah bangga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayati dunya. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعْ. Mereka merasa bangga dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini dalam konteks celaan, agar orang bisa membandingkan bagaimana kondisi dunia dengan kondisi di akhirat. Di sekitar kita banyak praktek bangga dengan dunia, terutama yang berurusan dengan selfie untuk dunia. Sehingga orang ketika punya sesuatu itu Masya Allah ya, dibanggakan dengan cara apa? Pamer. Ya. Punya makanan yang enak misalnya. Lalu sebelum dikonsumsi, sebelum disantap, difoto dulu, selfie dulu. Kemudian di-share kemana-mana. Wah, ini saya sekarang sedang seperti ini. Ketika kita berkunjung ke sebuah daerah yang itu sulit untuk dijangkau orang. Karena untuk bisa sampai ke sana mungkin mahal. Maka kita selfie. Ada banyak orang yang ketika sampai di luar negeri, di Eropa, atau di negara-negara Asia Utara, dia merasa bangga sudah sampai di sini. Akhirnya dia selfie. Sehingga banyak kenangan-kenangan kebanggaan dia terhadap dunia dipamerkan ke orang lain. Bentuk seperti ini adalah bentuk praktek bangga dengan dunia. Sehingga dia selfie dengan itu. Bahkan bisa jadi, mereka yang datang umroh atau haji, lalu merasa bangga. Ini loh, saya sudah sampai di sini. Saya sudah sampai di Arafah. Saya sudah sampai di mana misalnya, di Jabal Nur. Saya sudah sampai di, apalagi yang biasanya dikunjungi, di Masjid Quba. Dan beberapa titik-titik yang lainnya. Lalu dia selfie, di-share kemana-mana. Tayyib. Sebatas foto kenangan, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat, tidak sampai dilarang. Namun kalau sampai pada tingkatan, itu nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk selfie, ya jelas ini bermasalah. Atau dijadikan sebagai bahan untuk membanggakan diri, jelas ini bermasalah. Dan kadang Masya Allah, ya, orang ketika haji atau umroh, itu fotonya Masya Allah banyak sekali. Di sini foto, di satu tempat kadang foto 5 kali. Di titik ini foto, nanti pindah, ganti scene lagi, foto lagi, ganti background, foto lagi. Satu tempat bisa sekian kali foto dia. Belum lagi dia kadang foto dengan jamaahnya. Foto bareng. Dan aneka kegiatan selfie yang lainnya. Baik. Dan sekali lagi jamaah. Jadi kalau sebatas foto untuk data. Atau foto untuk. Ya ini untuk kepentingan bukti bahasanya kita sudah melakukan perjalanan ke sini, nanti untuk laporan dari pihak travel dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah. Dan Anda punya kenangan foto, ya silahkan. Namun, kalau sampai kemudian dibangga-banggakan, sampai menimbulkan rasa ujub di hadapan orang lain, sebaiknya jangan, ya. Sehingga pamer di medsos, dengan posisi dia ada di tempat tertentu, ini sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan ketika mau naik pesawat selfie dulu. Wah ini ma'ruf ya. Kita begini ya. Orang kalau mau naik becak itu gak pernah ada yang selfie. Atau naik apa misalnya. Naik angkot. Mau kemana? Mau ke pasar naik angkot. Ada gak yang selfie dulu? Wah ini angkot gue. Wah. Gak ada. Tapi kenapa kalau mau naik pesawat selfie? Kadang dia mau naik pesawat, naiknya Lion. Tapi selfie-nya ada Garuda. Jadi naiknya Lion, selfie-nya pakai Garuda. Karena di masyarakat kita, bisa naik pesawat itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Makanya dia ketika mau naik pesawat, selfie dulu. Wah ini saya sudah bisa naik pesawat. Bahkan kadang selfie-nya itu di tangga naik pesawat. Ya itu kan ganggu sekali. Orang mau lewat, dia sudah bawa koper ngangkat-ngangkat, terhalang oleh orang yang selfie. Nggak boleh yang seperti itu. Ya. Tayo. Mau punya kenangan silahkan. Ya. Cuman, kalau terlalu sering naik pesawat selfie ya, nanti kenangan naik pesawat terlalu banyak jadinya. Belum lagi kalau sudah di dalam ya. Sudah di dalam, nanti selfie di toilet. Ini saya sudah di dalam pesawat. Sebelum makan enak, difoto dulu lalu di-share. Ketika main ke luar negeri, selfie dulu. Bahkan bisa jadi dialami oleh para jamaah haji atau umroh. Untuk meningkatkan status sosial, selfie dengan Ka'bah atau masjid. Sehingga dia foto ya. Pak, tolong foto. Background-nya apa? Ka'bah. Terus dia berdoa. Background Ka'bah dia berdoa. Pak, Bapak ini kalau berdoa salah kiblat. Lu kenapa? Lah Anda membelakangi Ka'bah, harusnya gimana? Berdoa itu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi Bapak berdoa menghadap ke arah Ka'bah, kita foto dari belakang. Nah, itu baru bagus. Doa yang benar ya. Searah dengan arah kiblat. Tapi kalau orang berdoa, kemudian backgroundnya Ka'bah, lalu difoto biar mukanya kelihatan, berarti ini berdoa salah kiblat. Dan seperti ini ma'ruf kita jumpai di masyarakat. Kita berharap kepada Allah, semoga kita tidak termasuk di antara orang yang punya kebiasaan seperti ini. Jadi berdoa, semoga saya tidak terpengaruh. Saya tidak menjadi seperti orang yang punya kebiasaan semacam ini. Sudah saatnya kita mengurangi ujub terhadap dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci sikap ujub, sikap sombong terhadap dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Janganlah kalian merasa bangga. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang bangga terhadap dunia. Namun ada bangga yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bangga dalam urusan agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ada di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah karunia dalam bentuk hidayah untuk memeluk Islam, karunia dalam bentuk agama yang benar, karunia dalam bentuk syariat yang lengkap. Dan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga manusia mendapatkan ini semua. Allah katakan, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Untuk semua ini, jadikanlah itu kebanggaan bagi kalian. Sehingga kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bangga terhadap agama, terhadap hidayah. Aku bangga menjadi ahlu sunnah. Meskipun ada banyak orang yang bangga. Aku bangga jadi syiah. Aku bangga jadi pengikut syiah. Atau bangga jadi pengikut ormas tertentu. Kita bangga sebagai seorang muslim. Kita bangga sebagai ahlu sunnah. Fabidzalika falyafrahu, silahkan banggakan ini. Bukan membanggakan ormas, bukan membanggakan kelompok, bukan membanggakan organisasi. Tapi kita banggakan agama kita. Huwa khairum mimma yajma'un. Dan agama kamu, syariat yang kau miliki, kesempurnaan hidayah yang kau miliki, atau kesempurnaan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, itu lebih baik dibandingkan mimma yajma'un, dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Sehingga orang memiliki kemampuan, memiliki semangat dan tekad untuk selalu mengikuti kebenaran, itu adalah sebuah prestasi yang besar, yang layak untuk dibanggakan di hadapan yang lain. Dan itulah prinsipnya para sahabat. Karena itu sahabat melihat orang kafir yang kaya, bagi mereka santai saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan informasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengilak. Ilak itu apa, Pak? Ilak itu bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Beliau bersumpah untuk tidak mendekati seluruh istri beliau selama satu bulan. Lalu beliau tinggal di sebuah gubuk, ya, di kebun salah satu milik seorang sahabat. Sehingga beliau tidak tinggal di rumah-rumah istrinya. Ya. Karena beliau berpisah dengan istrinya, mengilak istrinya, tidak akan mendekati mereka dalam waktu selama satu bulan. Dalam kondisi demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup serba keterbatasan. Sampai alas yang beliau gunakan untuk tidur ya, itu kasar. Sehingga saat beliau tidur siang, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena enggak ada istri beliau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja mungkin sebelumnya sudah mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gubuk inilah Umar radhiyallahu anhu melihat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur itu tikar ngecap di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada garis-garis ya. Mungkin ya seperti kalau kita lihat daun kelapa ditata. Itu kan ada tulang-tulang daun ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena tulang-tulang daunnya pohon kurma. Sehingga ngecap di belakang punggung beliau. Umar radhiyallahu anhu melihat suasana di situ. Enggak ada makanan. Enggak ada sesuatu yang mewah. Hanya ada satu wadah. Yang mungkin ada airnya atau tidak, wallahu alam. Lalu beliau menangis. Melihat bagaimana kondisi keterbatasan yang dialami oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Rum. Hadza malikul Furs. Ya Allah, ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia. Mereka bisa tidur di atas dipan yang mewah, yang empuk. Kemudian ditemani dengan berbagai macam makanan dan hidangan. Belum lagi dikipasi. Sementara Anda kondisinya semacam ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Umar, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Kemudian Umar menyampaikan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah?" Tidakkah kau merasa ridha? Tidakkah kau merasa ridha jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga beliau mendengar itu, mereka pemimpin, aku juga pemimpin. Ya sudah, mereka itu hanya menikmati dunia, tapi kita punya akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemimpin. Sehingga dengan kebanggaan dalam urusan agama, kebanggaan dalam urusan akhirat, akan membuat kita menjadi tidak begitu perhatian dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat inilah yang bisa ngerem seseorang agar dia tidak terlalu bangga dengan dunia. Demikian pula yang pernah dialami oleh beberapa sahabatnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah dihina, diejek oleh orang kafir dengan gaya pertanyaan. Orang kafir itu mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-khira'ah." Nabimu apakah mengajarkan segala sesuatu sampai bagaimana cara duduk ketika buang air besar? Al-khira'ah itu jongkok ketika BAB. Kemudian Salman ketika mendengarkan itu, maksud orang kafir ini adalah mau menghina ajaran Islam. Mosok sampai kayak gitu aja diajarin? Cara bagaimana cara duduk BAB diajarkan? Kemudian Salman dengan bangga mengatakan, "Ajal? Oh iya." Jadi ajal itu seperti na'am ya. Tapi lebih pada penekanan. "Ajal? Oh iya. Allamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal ketika buang hajat. Di antaranya adalah kita ketika buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian beliau ajarkan untuk menggunakan istijmar dengan menggunakan 3 batu, tidak boleh kurang dari 3 batu. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Yang itu enggak ada di agama yang lain. Agamamu punya enggak aturan kayak gini? Enggak punya. Lalu kenapa kau merasa justru menghina Islam? Ini bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwa agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap, agama yang dibutuhkan semua aturannya oleh manusia. Cuman kadang orang sombong, sehingga ketika dia merasa sombong, dia menganggap bahwasanya Islam tidak relevan dan seterusnya, lalu dia buat aturan sendiri, dia buat ajaran sendiri. Jadi seperti yang kita lihat seperti di fenomena zaman sekarang ya. Ada orang yang dia menuduh Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu dilemahkan karakternya. Dengan cara apa? Banyak dituduh. Ini Islam radikal, Islam versi teroris, Islam Wahabi, Islam ini, Islam ini. Sehingga semangat dia adalah menyudutkan. Pokoknya ini disudutkan terus. Dituduh ini adalah Islam, ajaran ini enggak benar dan seterusnya. Kearab-araban, teroris, radikal dan seterusnya. Sudah? Setelah dia puas ngasih tuduhan seperti itu. Ini Wahabi, Wahabi, terutama kata Wahabi. Nah, masyarakat awam enggak ngerti. Di saat yang sama dia bawakan Islam yang baru. Ini loh Islam kami. Penuh dengan toleran, ya. Penuh dengan apa? Kita mengakui pluralisme, semua ajaran agama, umat beragama itu sama, karena sebagai makhluk Tuhan kita punya kesamaan, dan setiap penganut agama, dia harus menyadari kekurangannya, masing-masing punya kekurangan. Jadi sampai ada ungkapan bahwa setiap agama perlu menyadari akan kekurangannya, dan itu konsekuensinya mengatakan bahwasanya Islam masih kurang. Dan itu kalimat yang bisa menyebabkan dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di mana Allah menegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan ajaran ini. Sehingga setelah dia habis mencerca ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, Islam Ahlussunnah, dengan aneka tuduhan, ini Islam teroris, Islam garis keras, Islam tidak toleran, intoleran, Islam apalagi radikal, dengan aneka celaan, lalu dia bawa, ini Islam versi kami. Nah, Islam yang kedua ini penuh dengan penyelewengan. Penyelewengan dalam bentuk terutama pendangkalan akidah. Ini yang lebih toleran. Katanya toleran. Katamu toleran. Tapi kenapa kau menyudutkan Islam Wahabi? Yang kau anggap itu sesat. Katanya toleran. Kalau toleran berarti ini mau menjalankan A, mau menjalankan B kan. Anda gak boleh menghina. Sehingga mereka gunakan standar ganda. Umat Islam Ahlussunnah ketika bicara ditentang dan dianggap tidak toleran. Di demo ketika mau kajian gak boleh. Ini gak toleran. Tapi giliran mereka bicara tentang Islam, wah mereka sok menunjukkan inilah toleransi. Loh, toleran mana? Yang ini kau hina, yang ini kau larang. Mana bentuk toleransi? Yo, toleran itu mengizinkan orang untuk ke gereja dan seterusnya. Ya sudahlah, kita juga punya hak yang sama. Izinkan kami untuk memberikan pengajian. La haula wala quwata illa billah. Dan kita sekali lagi mohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min syarri haula. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka-mereka itu. Orang-orang liberal yang bisa jadi mereka bersembunyi di balik ormas yang ada di sekitar kita. Bisa saja mereka berada di balik sebuah organisasi yang ada di sekitar kita. Allahumma inna na'udzubika min syarri haula. Ya Allah, kita berlindung kepadamu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan orang-orang semacam ini. Sehingga dia tidak membanggakan ajaran Islamnya yang sebenarnya. Tapi dia justru lebih membanggakan orang lain. Bahkan bangga dengan ajaran orang lain. Bangga dengan ajaran non-muslim. Bangga. InsyaAllah. Nah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi realitas semacam ini, bagi kita, ya mereka mau bangga dengan itu urusan mereka. Namun kita tetap bangga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang kita yakini sebagai Islam yang terbaik. Nah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian di bab berikutnya, kita masuk bab baru, yaitu agar tidak tamak terhadap dunia. Dan bab ini ada banyak subbab ya. Ada banyak subbab. Intinya menjelaskan bagaimana caranya agar kita itu tidak terlalu tamak dalam mencari dunia. Dan tamak dalam mencari dunia ada yang menjadi penyakit orang miskin dan ada juga yang menjadi penyakit orang kaya. Sehingga sifat ini mungkin saja terjadi pada orang yang mampu dan mungkin saja terjadi pada orang yang tidak mampu. Sehingga orang miskin jangan kita anggap, wah dia kok zuhud sekali. Bukan, itu miskin. Tapi bisa jadi tamak terhadap dunia luar biasa. Bahkan sampai dia mengambil hak orang lain. Meskipun dia gak memiliki banyak harta. Karena itu, tamak terhadap dunia dan sifat zuhud terhadap dunia, itu dua sifat yang bertentangan dan itu tempatnya ada di batin. Sementara bagian lahiriah punya banyak harta dan seterusnya, ya, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian hamba, melebihi dibandingkan hamba yang lain. Agar kajian ini lebih lengkap, maka insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan satu paket penjelasan yang lebih lengkap insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita kutip di kesempatan kali ini dari buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan sebagai tambahan kita sebutkan penjelasan untuk pertanyaan kemarin. Ada pertanyaan terkait jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, amal apakah yang paling afdol? Ada banyak versi jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali afdol? Qala as-salatu ala miqatiha. Kata Ibn Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling afdol? Lalu kata Nabi SAW, as-salatu ala miqatiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ayyu. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Kata Ibn Mas'ud, bakti kepada kedua orang tua. Ibn Mas'ud bertanya, kemudian apa? Kata Nabi SAW, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian amal apa? Qala, jawab Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Fasakata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasakattu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Kata Ibnu Mas'ud, kemudian aku pun diam. Andai aku minta tambahan, aku tanya ulang, tentu beliau akan memberikan tambahan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling afdal? Qala, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, imanum billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan rasulnya. Qila thumma madza, kemudian orang itu bertanya lagi, lalu apa? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila, kemudian beliau ditanya lagi, thumma madza, lalu apa lagi? Qala, jawab Nabi SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis dari Abu Dzar. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling afdal? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu thumma fa ayyur riqabi afdal? Lalu Abu Dzar bertanya lagi, budak seperti apakah yang paling afdal? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Sehingga kalau kemudian kau beli ini kemudian kau jual, maka pahalanya akan semakin besar. Baik. Jika kita perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amal apa yang paling afdol, beliau memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang A, B, C dalam masing-masing hadis dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah, dan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga beda-beda antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Wa qad ikhtalafa aqwalu ahli ilmi. Kemudian kita coba cantumkan ya keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau Tajridul Ittiba' fi bayani asbabi tafadul al-a'mal. Jadi kitab Tajridul Ittiba' ini kitab yang berisi tentang teori bagaimana caranya ngebus sebuah amal. Karena kalau ketika amal itu dikasih apa? Dibus ya, dinaikkan, digas, maka akan bisa menghasilkan pahala yang lebih besar. Cuman gimana sih cara ngegas amal yang tepat? Itu ada teorinya. Teori itulah yang dibahas dalam buku ini. Setelah beliau memaparkan tafadul a'mal bi'tibari jinsiha, ada perbedaan nilai keutamaan amal dilihat dari bentuk dan jenisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda-beda, maka ulama beda pendapat ketika menjelaskan hadis ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ adalah bersifat sebagian. Maksudnya gimana? Jadi beliau ditanya, amal apakah yang paling afdol? Tapi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang maksudnya adalah di antara amal yang paling afdol adalah seperti ini. Dan amal yang afdol itu banyak, tapi di antaranya ini. Sehingga pertanyaan ini dan jawaban yang beraneka ragam, tidak seragam ya. Itu adalah jawaban yang menyebutkan tentang bagian. Sesungguhnya bagian dari amal yang paling afdol adalah seperti ini. Dan pendapat ini dinukil oleh Al-Halimi dari gurunya Abu Bakar Al-Qaffal. Wa anhuma An-Nawawi, dan Imam Nawawi juga mengutip ya, keterangan ini. Sehingga jawaban berbeda itu dipahami bahwa itu sifatnya adalah litab'id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebagian di antara amal yang afdol. Ya. Namun pendapat ini dinilai dhaif oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, dan beliau mengatakan enggak benar kalau alasannya seperti itu. Kenapa? Karena sahabat ini bertanya dengan serius, amal apa yang paling afdol? Sehingga beliau tidak bertanya, sahabat tidak bertanya, sebutkan di antara amal yang paling afdol, tidak. Tapi sahabat ini bertanya dengan mutlak, amal apa yang paling afdol? Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain karena perbedaan latar belakang mereka. Maka ada di antara sahabat yang dikasih jawaban A, karena itu yang paling cocok baginya. Dan ada di antara sahabat yang dikasih jawaban B, karena itu yang paling cocok baginya. Dan ada juga yang dikasih jawaban C, karena itu yang paling cocok baginya. Sehingga di situ tidak ada kesamaan karena masing-masing berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sesuai dengan latar belakang penanya. Wallahu ta'ala alam. Namun ini juga dianggap pendapat yang lemah, karena jika itu sesuai dengan pertanyaan penanya, berarti itu khusus bagi penanya. Padahal di sini bersifat umum. Ya. Intinya, dalam hal ini, ulama beda pendapat dalam menjelaskan apa makna dari amal-amalan yang afdal tadi, yang berbeda-beda. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam wa sadaqah wa shalah. Maukah aku sampaikan kepada kalian amal yang lebih afdal dibandingkan puasa, sedekah dan salat? Qala jawab para sahabat, bala, qulna bala. Qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain hiyal haliqah. Memperbaiki hubungan dua orang yang saling berantem. Hadisnya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan statusnya hadis yang sahih. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal warq." وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْ عَدُوَكُمْ فَتَدْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَيَدْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ. Nabi SAW bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian amal yang terbaik, yang paling suci di hadapan malikikum, di hadapan penguasa kalian, yaitu Allah Azza wa Jal, yang paling bisa meninggikan derajat kalian dan lebih baik dibandingkan kalian infak emas dan perak, dan lebih baik dibandingkan ketika kalian ketemu musuh, lalu kalian dipenggal leher kalian, artinya kalian dibunuh dalam perang itu. Qalu, kemudian sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa yang lebih baik nilainya dari itu semuanya? Qala, jawab Nabi SAW, zikrullah. Itu adalah zikrullah. Sehingga di sini seolah-olah ada tidak sejalan dengan jawaban Nabi SAW yang beliau berikan kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abu Hurairah, dan seterusnya. Dan ada yang memberikan alasan bahwasanya al-ajwibah, jawaban Nabi SAW yang berbeda-beda itu, bikhtilafil awqat, disebabkan karena perbedaan kondisi. Di mana ada amal yang afdol di kondisi tertentu, tapi tidak afdol di kondisi yang lain. Sehingga kadang beliau mendahulukan jihad, kadang beliau mendahulukan jihad dibandingkan haji, kadang beliau mendahulukan zikir, kadang beliau mendahulukan sholat, birrul walidain, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau bisa diamalkan semuanya bagus, tapi kalau tidak bisa, ya kembali kepada masalah prioritas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian sebagai tambahan yang bisa kita berikan terkait masalah afdoliyatul amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang pertama, apakah orang yang ingin mengembangkan atau memajukan usahanya agar pendapatannya bertambah, termasuk golongan yang obsesif terhadap dunia? Yang kedua, ancaman Allah bagi orang yang menimbun makanan, apakah juga berlaku untuk barang-barang lain selain makanan, misal menimbun BBM dan sebagainya? Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Jika ada orang yang ingin ekspansi usahanya, dia ingin meluaskan usahanya, apakah ini termasuk di antara bentuk bangga dunia, obsesif terhadap dunia yang terlarang? Kembali kepada masalah kondisi batin. Ya. Jika niat yang dia miliki ketika berkeinginan kuat untuk mengembangkan usahanya adalah agar dia nanti bisa beramal, bisa membantu pembangunan pesantren, bisa membantu pembangunan sekolah. Saya mau wakaf. Nah, biar saya bisa wakaf, saya harus ini, saya harus ini. Jika tujuannya itu, insya Allah ini tujuan yang mulia. Sehingga dari awal semangat dia mengembangkan usaha, semoga dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya tujuan yang mulia, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana agar unit usaha yang dia miliki bermanfaat bagi umat. Lain halnya ketika ada orang yang ingin mengembangkan unit usahanya seluas-luasnya. Ya. Tapi nggak ada maksud lain yang selain hanya ingin mengumpulkan dunia, biar saya jadi orang yang kaya. Gitu ya. Nggak ada obsesi yang lain. Ya, maka ini tercela. Ya. Karena ini bisa menyebabkan dia lalai terhadap akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian terkait ihtikar, ya, menimbun bahan makanan pokok, apakah ini juga berlaku untuk menimbun BBM yang bukan makanan, ya? Jawabannya bahwasanya menimbun yang terlarang itu ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, barang yang ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan umum. Berarti kalau barang itu bukan kebutuhan umum, ya, barang yang spesifik kebutuhan khusus, ya, seperti kebutuhan khusus yang tidak sampai umum, pulpen, kemudian apa HP dan seterusnya, maka seperti ini ditimbun tidak masalah, itu hak pribadi dia. Yang kedua, jika barang yang ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan umum dan itu beda-beda tergantung waktu dan tempat, maka menimbun barang seperti ini menyebabkan harganya naik, nanti orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan kita bisa jumpai, ya, ini tadi berbeda-beda antara satu waktu dengan kondisi. Yang namanya masker di masa silam, yaitu termasuk barang yang murah, jarang orang pakai masker. Begitu datang pandemi COVID, maka masker itu menjadi barang yang sangat istimewa. Ya, sehingga saat awal-awal pandemi, ya, sampai kurang-kurang yang namanya masker. Sehingga orang jualan masker dan mahal-mahal laku. Bahkan sampai saya pernah lihat ada video orang menggunakan masker pakai sepatu. Ya, sepatunya gini, terus diikat belakang. Ya, awal-awal COVID dulu. Video di Jakarta kayaknya. Ada juga yang masker menggunakan celana dalam. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya. Kayaknya supir angkot atau apa, dia maskernya pakai celana dalam. Ya. Jadi, ketika itu menjadi barang langka itu masker. Maka menimbun agar nanti bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, hukumnya dilarang. Nah, BBM berarti termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Maka kalau ditimbun, saya menyebabkan BBM naik, ya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini, Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap hadis do'if, ya? Terkait ini, apa? Zikir setelah sholat duha. Jadi, Ustaz berpendapat bahwa zikir setelah sholat duha itu Allahumma firli wa tub alaya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian di kajian yang lain, ada Ustaz yang berpendapat bahwa hadis itu do'if. Terkait hal itu tuh sikap kita harus seperti apa, ya? Kan kalau misalnya hadis itu bisa diamalkan, kan diamalkan 100 kali, ya, Ustaz. Nah, itu boleh nggak dipecah-pecah, misalnya pas duha pagi baca berapa, nanti pas duha yang agak siang berapa, atau harus dalam satu kali salat duha dibaca 100 kali, ya? Sama yang kedua, ya, Ustaz, saya juga barusan dapat kajian bahwa zikir setelah sholat subuh dan maghrib yang la ilaha illallah itu yang ada ya hayyu ya qayyumnya itu katanya do'if. Itu bagaimana, ya? Mohon pendapatnya, ya, Ustaz, ya, dan pencerahannya. Syukran sebelumnya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Tayyib. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa penilaian dhaif dan sahih atau hasan itu terkadang masuk dalam ranah khilaf. Masuk dalam ranah perbedaan pendapat. Sehingga menurut Syekh Fulan sahih. Menurut Syekh Fulan dhaif. Menurut ulama Fulan ini dhaif. Menurut ulama Fulan sahih. Terus bagaimana? Masing-masing itu berijtihad. Yang satu menilai dengan ijtihad ini, saya menganggap hadis ini sahih. Yang satu menilai dengan pendekatan saya yang ini, menurut saya ini dhaif. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Dan karena itu khilaf, ya kita sikapi sebagaimana khilaf. Dan teori khilaf adalah orang yang berpendapat A tidak boleh memaksakan si B untuk sependapat dengan dia. Sebagaimana dia tidak ingin dipaksa untuk sependapat dengan si B. Gitu kan? Si A yang punya pendapat A, B punya pendapat B. Dalam masalah khilaf, maka si A tidak boleh maksa B untuk sependapat dengannya, B juga tidak boleh maksa A untuk sependapat dengannya. Taib, ini dengan catatan, khilaf tersebut adalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu adalah khilaf yang layak untuk diperhitungkan. Karena punya sisi alasan yang kuat, konsiderasinya masih kuat. Sehingga dia layak untuk dipertahankan. Tapi kalau jelas-jelas yang satu, ya ini jelas menyalahi hadis sahih, jelas melanggar, ini tidak boleh. Tapi tetap dibela, ya sudah, itu khilaf yang tidak usah digubris. Misalnya apa, Pak? Misalnya, ya, sholat lima waktu itu wajib ataukah tidak? Ada ya, sebagian tokoh sufi yang mengatakan, oh dia ahli ibadah. Tapi dia nggak pernah sholat lima waktu. Sholatnya apa? Sholat lail. Sholat malam. Lima waktu nggak dikerjain. Sehingga menurut dia nggak wajib tuh sholat lima waktu. Terus? Ya berarti kan sholat lima waktu antara wajib dan tidak itu masih ada khilaf. La haula wala quwata illa billah. Gimana masih bisa disebut khilaf? Pendapat jelas ngawur kayak gitu kok bisa dianggap? Contoh yang lain misalnya. Tentang nikah mut'ah, menurut Syiah itu sunnah, bahkan pahalanya besar. Menurut Ahlu Sunnah jelas, itu adalah pelanggaran besar, perbuatan zina. Sehingga ada khilaf seperti ini. Nah, kalau khilafnya kayak gini ya jelas, ini jauh sekali. Yang satu ngawur, yang satu pakai ilmu, maka khilaf yang ngawur tidak usah digubris. Tapi kalau khilaf itu khilaf sama-sama dari hasil ijtihad. Mujtahid satu, mujtahid dua. Mereka berbeda pendapat dari hasil ijtihad. Sebagaimana ijtihad dalam masalah fikih, beda pendapat. Juga ada ijtihad dalam masalah penilaian dalam keabsahan hadis. Sehingga tidak berarti bahwa setiap ustadz yang menilai dhaif pasti berada di posisi yang benar. Ini didhaifkan oleh ustadz ini. Dinilai dhaif oleh ustadz ini. Apakah kemudian setelah beliau menilai dhaif, berarti posisi beliau pasti selalu benar. Sementara ustadz yang menilai itu sahih selalu disalahkan. Loh kok bisa? Nggak bisa kayak gitu. Belum tentu yang menilai dhaif lebih benar dibandingkan yang menilai sahih. Nah itu jadi kendala ya. Ada satu tulisan yang saya buat. Hadisnya dinilai sahih oleh Syekh bin Bas. Tapi dinilai dhaif oleh salah satu ustadz di Indonesia. Dan ya jelas salah satu ustadz di Indonesia ini, beliau berkiblat kepada Syekh Albani. Baik. Akhirnya kemudian orang komentar miring. Jadi ini komentarnya agak pedes. Komentar miring. Wah ini hadis dhaif kok disebutkan ini. Baik. Yang menilai dhaif siapa? Ustadz ini. Di bukunya ini, didhaifkan oleh beliau. Baik, niru siapa beliau? Oh, beliau berkiblat kepada Syekh Albani. Ini saya punya data, disahihkan oleh Syekh bin Bas. Baik, sehingga ada khilaf, kita hargai sebagai khilaf. Maka sekali lagi, tidak setiap bentuk pendhaifan selalu di posisi lebih kuat dibandingkan yang mensahihkan. Nah terus, kalau kita menjumpai kayak gini, nah masalahnya kan, kita ini orang yang awam dalam menilai perbedaan terkait penilaian hadis ini. Sehingga kalau kita disuruh, coba kamu teliti pendapat A dan pendapat B. Wah, Masya Allah ya. Kita suruh neliti, nanti lihat gambarnya dia pusing. Lihat tulisannya maksudnya. Karena kita bukan bidang kita di situ. Sehingga kita nggak sanggup. Ya sudah, kalau kamu nggak sanggup, maka yang bisa dilakukan hanya melihat ya, tokohnya. Sehingga Anda bisa menilai kira-kira mana yang lebih mendekati kebenaran dengan menyaksikan tokoh. Saya kok kayaknya lebih cenderung kepada Syekh Fulan. Ya sudah, silakan antum ikuti itu. Dengan pertimbangan beliau itu lebih fokus dalam bidang ilmu ini. Sehingga mumarosah beliau, keseringan beliau dalam menilai hadis itu karena lebih dominan, lebih intensitasnya lebih tinggi, kemungkinan besar hasil penelitiannya lebih bagus. Ya silahkan pilih beliau. Terus yang nasib pendapat ini gimana? Ya sebagaimana dalam urusan khilaf yang lain, kita saling menghormati. Selama itu adalah khilaf yang masih mu'tabar. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana mencegah ujub dari memposting testimoni pelanggan di sosial media karena khawatir bangga atas keberhasilan Ana membuat kue? Mohon nasihatnya Ustaz. Jika tujuan Anda adalah untuk iklan, jadi murni urusan muamalah, insyaallah tidak masalah. Sehingga Anda posting testimoni, biar nanti yang lain juga ikut terpengaruh untuk beli. Tidak apa-apa ya. Sementara bangga yang terlarang, itu bisa jadi tidak ada tujuan komersil sama sekali. Tapi dia ingin menaikkan status sosial. Makanya, apa manfaat orang umroh itu selfie lalu di-share kemana-mana? Padahal itu bukan travelnya. Ya, karena bagi dia ini meningkatkan status sosial. Dia itu konsumen, bukan pemilik travel. Lalu dia selfie, dibanggakan. Wah, sudah sampai di sana ya? Saya kok belum. Ya. Akhirnya, orang yang melihat foto dia, Masya Allah, di kampung ini yang umrah baru 5 orang. Salah satunya beliau, akan meningkatkan status sosial. Haji juga sama. Termasuk apalagi ketika orang berada di luar negeri. Apa tujuan ketika orang naik pesawat selfie dulu? Apakah mau jualan pesawat? Tidak. Apa yang dilakukan itu? Tujuannya untuk mencari kebanggaan. Jadi intinya, bangga itu tempatnya di batin, sehingga perbuatan bisa sama, tapi tujuan bisa beda. Kalau Anda melakukan selfie untuk makanan Anda, dalam rangka untuk iklan, biar ada orang yang tertarik untuk beli, sehingga dibuat ya makanan itu kelihatan bagus, ya, penampilannya bagus, kemudian bungkusnya bagus, rasanya wallahu a'lam, ya, maka insya Allah tidak masalah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Bapak bisa cari posisi agak keluar rumah biar sinyalnya lebih bagus. Baik. Sudah Ustaz? Baik, silakan Pak. Semoga tidak putus-putus Pak. Oke. Satu Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Pak ini punya usaha jual madu. Nah, madu saya kan dari provinsi. Setelah banyak itu, saya baru tahu bahwa provinsi manik madu ini tersebut itu dengan cara jadi bukan di baik, mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus ya. Oke. Baik, lebih keluar lagi, cari sinyal yang bagus. Nah. Jadi intinya Bapak jualan madu yang berasal dari ternak. Baik. Ustaz. Iya, silakan. Proses pemasaran madu dengan cara diperas, bukan dengan cara. Jadi kemungkinan besar telur lebat itu keperas. Oh, baik. Oke, dan kita berjualan mengatakan kepada tapi kami pun konsumen pun tidak ada masalah kesehatan ataupun dengan itu. Jadi kami mengkonsumsi keluarga, konsumen kami pun juga sehat dan terus membeli gitu loh. Nah, yang ingin saya pertanyakan setelah kami membaca buku ini, apakah pengalaman kami ini kemarin karena tidak menjelaskan kekurangan tersebut? Kalaupun itu, bagaimana perlakuan penghasilan kami masih boleh diambil atau tidak? Ustaz. Nah, cukup Bapak. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi intinya adalah pada saat proses madu itu diperas, ada larva yang ikut keperas ya. Sehingga larvanya karena ikut diperas ya, mungkin kecampuran larva. Larva tawon hukumnya sebagaimana tawon tidak boleh dibunuh ya. Terus bagaimana kalau kita ngambil madu dan di situ ada larvanya? Kalau masih dalam bentuk madu, silahkan diperas. Tapi kalau sudah dalam bentuk larva itu ya, dalam bentuk larva yang sebentar lagi akan lahir tawon, maka tidak boleh diganggu, biarkan. Kenapa? Karena membunuh tawon hukumnya dilarang. Tapi kalau masih dalam bentuk madu, silahkan. Nah, kalau dalam bentuk madu, madu itu kan di situ ada telur tawon ya. Ada telur tawon, kemudian ditutupi dengan madu. Ya, kalau masih dalam bentuk madu seperti ini, telur tawon itu belum jadi. Jadi, dia masih fase keberapa hari, baru kemudian nanti dia akan jadi. Nah, ini yang diperas boleh. Kok ada, mungkin ada satu, dua, tiga larva yang ikut keperas. An-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang terjadi, yang cuma sedikit intensitasnya. La hukma lahu, nggak ada hukum untuknya. Sehingga dianggap tidak ada. Karena itu jika larvanya hanya sedikit, cuman ya bisa dihitung jari ya, ketika orang memeras madu itu, maka insya Allah tidak masalah dan Anda tidak perlu cerita karena sesuatu yang sangat sedikit ya, itu tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Yarhamkallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang pekerja, kadang saya mendapat uang tips, saya sudah berusaha menolak semaksimal mungkin. Tapi saya dipaksa untuk menerima uang tips tersebut. Bagaimana saya harus bersikap untuk mengatasi masalah tersebut? Jazakallahu khairan. Jika sudah dipaksa dan Anda tidak bisa menolak padahal sudah berusaha untuk menolak, apalagi kadang langsung masuk ke rekening kita ya. Lalu tiba-tiba ada laporan sudah masuk ke rekening. Mau kita kembalikan nggak bisa. Maka silahkan Anda kasihkan ke perusahaan tempat Anda bekerja. Anda bekerja di mana? Di perusahaan X. Baik, setelah dapat itu dan nggak bisa ditolak, kasihkan ke perusahaan X. Selanjutnya terserah perusahaan X. Mau dikembalikan ke Anda, monggo, silahkan. Mau dibagikan ke seluruh karyawan juga silahkan. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau bertanya, Ustaz. Saya punya ruko, kemudian disewakan kepada seorang yang jualan alat tulis kantor. Alat tulis kantor ATK. ATK. Dan lain-lain. Namun ada dicampur dengan jual alat musik seperti gitar dan piano. Tapi tidak mendominasi. Apakah saya ikut yang punya ruko itu berdosa atau sebaiknya seperti apa? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau membaca Al-Quran itu suaranya pelan sekali, hanya kita sendiri yang mendengar, apakah itu termasuk kategori yang tidak mendapat pahala? Tidak di dalam hati, tetapi cukup kita yang mendengar. Atau sebaiknya seperti apa membaca Quran, apakah harus dikeraskan atau apa harus orang yang mendengar? Seperti itu, Ustaz. Nah. Kemudian yang ketiga ini yang belum pernah dijawab adalah hukum menonton tinju atau UFC. Kalau menjelaskannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah. Untuk kasus yang pertama, Bapak punya ruko dan ruko itu disewakan untuk ATK, untuk jualan ATK, alat musik, dan ada alat musiknya ya, tapi tidak dominan. Idealnya Bapak, kalau Bapak bisa memberikan syarat kepada penyewa, Mas, saya mau melanjutkan kontrak sewa ini dengan Anda, ya. Nanti biayanya sekian, saya mau, silakan dilanjut. Tapi dengan syarat, jangan jualan alat musik. Sehingga untuk kontrak berikutnya, karena misalnya dia kontrak 1 tahun, habis masa kontrak. Nah, perpanjangan, dia mau kontrak lagi ke Bapak. Tulis, itu dalam klausul perjanjian. Semoga dengan itu, yang bersangkutan bisa membatasi diri. Kalau dia nggak mau, ya sudah, kalau nggak mau, mohon maaf Pak. Kalau nggak mau ya, ini mau saya kontrakkan ke orang lain. Sehingga dengan cara seperti itu, kita mendidik yang bersangkutan untuk kemudian meninggalkan hal yang nggak benar seperti ini. Tapi secara umum, untuk penghasilan Bapak, karena ini pada asalnya adalah disewakan untuk kegiatan yang murni mubah, yaitu jual-beli ATK, dan itu yang dominan, maka insya Allah, penghasilan Bapak hukumnya diperbolehkan. Al-hukmu alal ghalib. Karena yang menjadi hukum, yang diperhitungkan adalah apa yang dominan. Cuman nanti setelah perpanjangan, setelah kontrak selesai dan mau perpanjangan kontrak, maka cantumkan dalam klausul perjanjian bahwa saya mau asal, ya misalnya Bapak kasih syarat, mohon untuk tidak jualan alat musik. Insya Allah itu yang lebih bagus. Selanjutnya tentang membaca Al-Quran di hati. Membaca Al-Quran di hati kemarin sudah kita sampaikan, termasuk di antara yang dilarang ya, sehingga tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Baik, coba kita ada keterangan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an," bukan termasuk bagian kami orang yang tidak taghanna bil Qur'an. Sebagian perawi menambahkan yajharu bihi, yang tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Makna yataghanna bil Qur'an, kata Imam An-Nawawi, makna hadis menurut Imam Syafi'i dan ulama madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan ulama-ulama madhab Syafi'iyah dan banyak ulama dari berbagai bidang ilmu, maknanya adalah memperbagus suaranya dengan Al-Quran. Kemudian makna tambahan mengeraskannya, Al-Khattabi mengatakan, "Za'ama ba'duhum annahu tafsirun liqaulihi yataghanna bihi." Sebagian ulama beranggapan bahwa kalimat yajharu bihi, mengeraskan dalam riwayat yang lain, itu adalah tafsir dari hadis Nabi SAW, yataghanna bihi. Yataghanna bihi, yaitu melakukan taghanni terhadap Al-Quran. Intinya, wallahu ta'ala alam, membaca Al-Quran harus ada suaranya, tidak boleh cuman di batin. Dan tidak boleh mingkem. Ya. Ada orang baca Quran, mingkem. Jadi tutup mulut dia. Enggak boleh seperti itu. Harus ada kalimat yang diucapkan secara lisan. Nah. Kemudian bagaimana kalau pelan? Nah, pelan dengan keras ini urusan beda. Kalau pelan dengan keras, ini terkait masalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Jawabannya adalah mana yang kira-kira lebih memberikan manfaat bagi sang hamba. perbandingan afdol dan tidaknya dalam membaca Al-Quran antara yang keras dan pelan, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sedekah. Ya. Orang yang baca Quran dengan keras, itu seperti sedekah terang-terangan. Orang yang baca Quran dengan pelan, itu seperti sedekah rahasia. Dan secara umum yang rahasia lebih afdol dibandingkan yang terang-terangan. Namun kadang ada situasi tertentu yang butuhkan baik kita, yang kita butuh untuk keras. Sebagaimana ada situasi tertentu yang ketika sedekah kita butuh terang-terangan. Contohnya apa, Pak? Kita kalau di kampung dimintai donasi, sementara kita tidak kelihatan berdonasi, wah itu bisa jadi masalah, bisa jadi masalah di masyarakat. Maka kita berdonasi dengan apa? Nilai yang terang. Sehingga orang melihat, wah, alhamdulillah Pak Haji ternyata sudah. Sehingga tidak dicurigai. Meskipun hukum asalnya berdonasi, menyumbang, bersedekah, itu dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Baca Quran juga demikian. Di posisi tertentu kadang kita butuh untuk keras. Ini kalau nggak keras saya ngantuk, Mas. Dah, silakan kerasin. Ini tujuannya biar teman-teman juga ikut belajar. Maka saya bersuara dengan agak keras biar mereka juga dengar. Mau belajar. Akhirnya setelah dia baca Quran, banyak yang ikut baca Quran. Insya Allah tidak masalah. Sehingga keras dan pelan terkait membaca Quran itu statusnya sama sebagaimana rahasia dan tidak rahasia ketika bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.